negeri kafir tersebut, maka hijrah bagi orang ini hukumnya wajib, karena dia tidak bisa melakukan syariat-syariat Islam yang diwajibkan kepadanya selaku seorang muslim di negeri itu. Dia tidak bisa beribadah, dia tidak bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hijrah bagi orang yang seperti ini hukumnya wajib. Adapun jika seseorang yang tinggal di negeri kafir dan dia bisa menegakkan agamanya, bisa melaksanakan perintah-perintah dan syariat Islam di negeri kafir tersebut, dan tidak ada yang menghalanginya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan yang kedua ini bagi orang tersebut, bagi orang yang kedua ini, hukumnya hijrah, hukumnya mustahabbah. Hukum hijrah bagi orang yang kedua, yaitu orang yang bisa menegakkan agamanya di negeri kafir dan tidak ada yang mengganggunya, maka hijrah bagi orang ini hukumnya mustahabbah, yaitu sunnah. Kemudian mu'alif melanjutkan, amma fil biladil fasiqah, adapun hijrah yang dilakukan seseorang dari negeri yang fasik, negeri yang fusaq, dia negeri muslim namun negeri tersebut sudah rusak, fasik. Wa hiya allati tu'linu al-fisq wa tudhhiruhu. Apa itu negeri yang fasiqah? Yaitu negeri yang sudah tu'lin al-fisq, yang disebarkan di sana kefasikan-kefasikan, kemaksiatan-kemaksiatan, dan juga watubhiruh, dan juga sudah terang-terangan orang melakukan kefasikan tersebut. Hijrah dari negeri yang fasik, yang dimana di negeri tersebut tampak kefasikan, kemaksiatan di mana-mana. Apa hukum hijrah dari negeri yang fasik? Di sini mu'alif melanjutkan, syarih melanjutkan, fa'inna naqul, إن خاف الإنسان على نفسه من أن ينزلق فيما انزلق فيه أهل البلد فهنا الهجرة واجبة. Maka kami katakan, kami katakan kepada orang yang dia tinggal di negeri fasik, apakah hijrah bagi dia wajib atau mustahab? Malik menjelaskan di sini, dirinci juga, jika إن خاف الإنسان على نفسه, jika seseorang itu takut terhadap dirinya. Takut kenapa? Takut untuk terjatuh, min ayan zalik, takut untuk dia terjatuh sebagaimana orang-orang negeri tersebut terjatuh dalam kefasikan, kemaksiatan, dan perkara-perkara yang maksiat. Dia takut terhadap dirinya, dia untuk terjatuh sama seperti mereka. Fahuna al-hijrah wajibah. Maka jika dia menakutkan keadaan dia, keadaan diri dia ini, maka hukum hijrah bagi dia di sini wajib. Maka wajib bagi dia untuk hijrah, karena dia sudah merasakan jika dia tetap tinggal di negeri ini, maka akan rusak agama dia. Dia akan terpengaruh ya oleh orang-orang sekitarnya. Maka hijrah bagi orang yang keadaannya seperti ini, dari negeri yang fasik, bukan negeri kafir, negeri yang fasik, dia hijrah dari negeri tersebut ke negeri yang baik, maka hijrah di sini hukumnya wajib. Jika orang tersebut takut untuk terjatuh dirinya dari kemaksiatan sebagaimana ahlul balad, sebagaimana orang-orang di negeri itu. Wa illam yakhaf fatakunu ghairu wajibah. Akan tetapi keadaan yang kedua, jika orang tersebut yang tinggal di negeri fasik tersebut tidak khawatir akan hal itu, dia merasa aman, tidak mengkhawatirkan dia akan ikut terjatuh sebagaimana ahlul balad tersebut terjatuh dalam kemaksiatan dan kefasikan, dia merasa aman, tidak takut, tidak dikhawatirkan, dia tidak mengkhawatirkan. Fatakunu ghaira wajibah. Maka jika dia merasakan yang seperti ini, maka hijrah bagi dia tidak wajib. Jadi dirinci juga, jika seseorang yang tinggal di negeri fasik itu, dia merasa kalau tetapnya dia ditinggal di negeri tersebut, dia akan terpengaruh dia juga akan terjatuh sebagaimana ahlul balad, sebagaimana penduduk negeri itu terjatuh dalam kemaksiatan dan kelakuan-kelakuan yang haram. Maka jika dia merasa takut, hukum hijrah bagi dia hukumnya wajib. Namun jika dia tidak merasakan hal yang dirasakan orang yang pertama tadi, jika dia tidak merasakan kekhawatiran itu, maka hijrah bagi dia hukumnya tidak wajib. Bal naqulu in kana fi baqa'i islah. Akan tetapi kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, akan tetapi bisa saja kita katakan in kana fi baqa'i islah. Jika tetapnya in kana fi baqa'i, jika tetapnya dia tinggal di tempat tersebut, islah, ada kebaikan, ada pembenahan, bisa merubah keadaan tempat itu, maka fa baqa'uhu wajibun, maka tetapnya dia, tinggalnya dia di negeri yang fasik itu hukumnya wajib. Ini kapan? Jika orang yang tinggal di negeri itu bisa memperbaiki keadaan tempat tersebut, jika orang yang tinggal di negeri tersebut bisa memperbaiki keadaan sekitarnya, maka hukum hijrahnya orang ini haram, tidak boleh dia hijrah. Bahkan dia wajib untuk tinggal di negeri itu, negeri yang fasik tersebut. Karena orang ini sebagai orang yang musleh, sebagai orang yang memperbaiki keadaannya, melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, terus menasihati, berdakwah di negeri itu. Satu-satunya orang yang musleh, yang memperbaiki keadaan di negeri yang fasik tersebut. Maka orang keadaannya seperti ini, tidak boleh bagi dia hijrah dari negeri yang fasik itu. Karena tetapnya dia dibutuhkan oleh masyarakat, adanya orang yang seperti ini dibutuhkan oleh umat, oleh orang-orang di negeri itu, karena tidak ada orang yang menasihati, tidak ada orang yang memperbaiki keadaan kecuali dia. Maka ini hukum hijrah bagi orang ini tidak boleh. Akan tetapi yang wajib bagi dia untuk tetap tinggal di negeri yang fasik itu, walaupun negeri itu fasik. Berbeda dengan orang yang merasa takut, dia tidak bisa melakukan pembenahan kepada orang lain, tidak bisa melakukan nasihat kepada orang-orang di sekitar dia. Akan tapi dia takut, malah dia yang ikut-ikutan dengan mereka, ikut takut terjatuh sebagaimana mereka, maka hijrah bagi orang yang seperti ini wajib. Namun jika orang yang tinggal di negeri fasik dan dia bisa menahan dirinya untuk tidak ikut-ikut seperti mereka, tidak terjatuh sebagaimana orang ahlul balad tersebut terjatuh, dan dia bisa al-islah, melakukan pembenahan, perbaikan di sekitar tempat dia, maka adanya orang yang seperti ini wajib. Tidak boleh dia hijrah dari tempat yang fasik itu. Fabaqa'uhu wajibun lihajatil baladi ilaihi fil islahi wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Maka tetapnya orang yang seperti tadi keadaannya, tetapnya orang itu di negeri itu hukumnya wajib, lihajatil balad, karena butuhnya negeri itu untuk diperbaiki, karena butuhnya negeri tersebut untuk diperbaiki, lihajatil baladi ilaihi fil islah, karena butuhnya negeri tersebut kepada orang itu untuk diperbaiki. Wal amru bil ma'ruf fil islahi wal amri bil ma'ruf, dan juga butuhnya negeri tersebut adanya orang yang al-amru bil ma'ruf, melakukan amar ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, melakukan melarang, an-nahyi 'anil munkar, melarang dari kemungkaran-kemungkaran. Demikianlah keadaan orang yang bisa melakukan islah di negara orang-orang di negara yang fasik, dia bisa melakukan islah di negara tersebut, maka dia wajib tinggal di negeri itu, terus dia dakwah di negeri tersebut, memperbaiki keadaannya, menasihati, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, terus karena negeri itu butuh adanya orang yang seperti dia untuk diperbaiki, agar negara tersebut bisa diperbaiki dan menjadi baik. Inilah hukum hijrah dari negeri yang fasik, bukan negeri yang kafir. Dari negeri yang fasik, yaitu negeri muslim, namun negeri tersebut banyak kemaksiatan, sudah merajalela kemaksiatan tersebut dan sudah tampak kefasikan dan kebid'ahan-kebid'ahan, maka adanya orang-orang yang seperti tadi itu sangat dibutuhkan sekali di negara yang fasik itu. Kemudian Malik melanjutkan, wal gharibu anna ba'dahum yuhajir min baladil Islam ila baladil kufur. Dan yang aneh lagi, sesuatu yang aneh, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin, mereka sebagian kaum muslimin yaitu Al-Khawarij, mereka hijrah dari negeri Islam ke negeri kufur. Mereka sudah tinggal di negeri muslim, sudah aman beribadah, bisa menegakkan syariat-syariat Islam, namun dia menganggap negeri tersebut negeri kafir, kemudian dia hijrah malah ke negeri yang kufur. Ke negeri yang kufur, inilah keadaan Al-Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin. Mereka menganggap pemerintahnya sudah kafir, akhirnya mereka hijrah, tidak mau tinggal dan menetap di negeri itu padahal negeri muslim, malah dia hijrah ke negeri yang kafir. Ini perkara yang asing, kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala. Wa idza hajara ahlul islahi min baladil islam, man alladhi yabqa yunkiru ala ahlil fasad. Wa idza hajara, kata Syekh, wa idza hajara ahlul islah, dan jika orang-orang yang baik, orang-orang yang ahlul islah, orang-orang yang bisa memperbaiki keadaan itu hijrah dari negeri yang dari negeri muslim, jika orang-orang ahlul islah itu mereka hijrah dari negeri muslim, manilladzi yabqa, maka siapa lagi yang akan tinggal dan menetap di negeri itu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk mengingkari orang-orang yang fasik, untuk mengingkari orang-orang fasik di tempat tersebut. Siapa yang akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tempat ahlul fasad tersebut? Siapa yang akan mengingkari kemungkaran di tempat itu jika orang-orang ahlul islah hijrah, orang-orang ahlul islah semua itu hijrah ke negeri kafir misalnya, maka tidak ada lagi orang-orang ahlul islah yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tempat itu. Wa rubbama tanhadir al-bilad akthar bisabab qillati ahli al-islah wa kathrati ahli al-fasad wal fisq. Wa rubbama tanhadir al-bilad, dan bisa saja suatu negeri itu menjadi mundur, tanhadir, suatu negeri itu menjadi mundur, kebanyakan sebabnya karena qillatu ahli al-islah. Sebabnya apa negeri tersebut menjadi mundur, negeri tersebut menjadi rusak, banyak kemaksiatan merajalela? Sebabnya apa? Yaitu karena disebabkan sedikitnya ahlul islah, sedikitnya orang-orang yang memperbaiki keadaan negeri itu. Wa kathratu ahli al-fasad wal fisq, dan banyaknya orang-orang yang fasad, yang merusak, dan orang-orang fasik. Inilah sebab suatu negara menjadi rusak, suatu negara menjadi negara yang fasik, adalah sedikitnya orang-orang yang memperbaiki keadaan itu. Maka tidak boleh hijrah bagi orang yang tinggal di negeri fasik jika orang tersebut adalah orang yang mampu memperbaiki keadaan tempat tersebut. Dan juga sebabnya adalah kasratu ahlil fasad, banyaknya orang-orang yang merusak. Wal fisq, banyaknya juga orang-orang yang fasik. Lakin idza baqa wa da'a ila Allah bihasabil hal fasawfa yuslih ghairuh. Akan tetapi jika seseorang ahlul islah itu, orang yang bisa memperbaiki keadaan itu, tetap tinggal di tempatnya yang mana di situ banyak kemaksiatan, banyak kefasikan, dia tetap tinggal di situ, wa da'a ila Allah, dia terus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan dia, dia berdakwah kepada Allah sesuai kemampuan yang dimiliki dia, maka insyaallah, kata muallif, fasawfa yuslih ghairuh, maka adanya orang yang seperti ini insyaallah akan memperbaiki keadaan yang lainnya. Wa ghairuhu yuslih ghairuh, dan yang lainnya terus demikian memperbaiki, menasehati yang lainnya lagi, memperbaiki keadaan yang lainnya lagi, yang lainnya, terus adanya satu orang sebabnya, terus yang lain terpengaruh, kemudian yang lainnya tersebut menasehati yang lainnya lagi, terus demikian dakwah itu berjalan. Maka adanya orang-orang yang seperti ini, hukumnya wajib untuk tinggal di negeri, di negeri yang fasik itu. Fa innal ghaliba anna man biyadil hukm sayusleh. Maka jika sudah keadaannya seperti itu, yaitu ketika orang-orang semua sudah mau menerima kebaikan, orang-orang sudah mulai membaik, maka fa innal ghalib, maka insyaallah kebanyakannya, anna man biyadil hukm, orang pemimpin-pemimpin ahlul balad tersebut, sayusleh, orang pemimpin-pemimpinnya juga nanti akan baik pula, walau antari kebogot, walaupun secara paksa, yaitu pemimpin-pemimpin yang ada di negeri itu, disebabkan orang-orang penduduk negeri itu sudah menjadi baik, maka dengan itu pemimpinnya juga akan terpengaruh menjadi baik pula sebagaimana penduduknya, walau antari al-dhaghat, walaupun jika tidak demikian pemimpin itu akan menjadi baik walaupun dia merasa terpaksa, karena terpaksa, meskipun karena terpaksa, karena dia sudah melihat seluruh masyarakat sudah menjadi baik sehingga dia takut kalau dia melakukan kemaksiatan atau terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan, maka akan turun jabatan dia, sehingga dia terpaksa menjadi baik pula sebagaimana keinginan mereka, keinginan penduduk itu. Maka pertama, yaitu nasihat, terus dakwah tersebut berjalan satu ke yang lain, terus sampai pemerintahnya juga bisa menjadi baik karena masyarakatnya, karena rakyat. Kemudian qala walakin alladhi yufsid hadha lil asaf as-salihuna anfusahum. Keadaan-keadaan yang tadi itu seharusnya demikianlah ahlul islah, seharusnya demikianlah keadaan orang-orang yang bisa memperbaiki keadaan di tempat itu, seharusnya mereka amar ma'ruf nahi mungkar, terus dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, demikian seharusnya orang-orang yang ahlul islah yang mampu memperbaiki keadaan di tempat itu, di tempat-tempat mereka tinggal. Kemudian ma'alif melanjutkan, walakin, akan tetapi, alladhi yufsid hadha, yang merusak keadaan ini, alladhi yufsid hadha, yang merusak keadaan ini, lil asaf, yang sangat mengecewakan sekali, al-salihuna anfusahum, adalah orang-orang yang soleh sendiri, orang-orang yang dianggap soleh sendiri. Di sini ma'alif menyesali kebanyakan orang yang mana mereka sudah dianggap sebagai seorang yang ahlu sunnah salafi, akan tetapi mereka sendiri yang malah merusak keadaan di tempat itu, tidak memperbaiki keadaan namun merusak keadaan di tempat mereka tinggal. Walakin alladhi yusid hadha, akan tetapi sangat disayangkan sekali yang merusak itu bukanlah ahlul fusaq, bukanlah orang-orang yang fasik, akan tetapi yang merusak adalah orang-orang soleh sendiri, jadi diri mereka. Bagaimana cara perusakannya orang-orang soleh tersebut terhadap negeri itu? Fatajid haula'is solihin yatahazzabun wa yaftariqun wa takhtalif kalimatuhum min ajli al-khilaf fi mas'alatin min masail ad-din. Kamu dapati orang-orang ahlus soleh, orang-orang yang dianggap sebagai orang yang soleh, sebagai ahlus sunnah, mereka itu yatahazzabun, berkelompok-kelompok sendiri, tidak ukhuwah, yatahazzabun, berpecah, memiliki kelompok masing-masing. Wa yaftariqun, berpecah belah, wa takhtalif kalimatuhum, berselisih di antara sama mereka. Yang seharusnya ahlul islah itu memperbaiki keadaan tempat di mana mereka tinggal, akan tapi ahlul islah itu malah berpecah sendiri antara satu dengan yang lainnya sama mereka. Gara-gara apa? Min ajlil khilaf fi mas'alatin min masailid din. Gara-gara perselisihan fi mas'alatin, dalam suatu masalah, dalam permasalahan agama, yang mana boleh adanya perselisihan tersebut, bukan dalam permasalahan manhaj, namun dalam permasalahan fikih atau permasalahan-permasalahan yang memang ada khilaf di antara para ulama, namun karena orang sebagian orang itu apa? Tasyaddud. Bersikeras tidak mau menganggap hanya saya yang benar, yang lain salah. Nah, ini menyebabkan perpecahan. Dalam permasalahan-permasalahan yang kecil mereka berpecah belah, saling berkelompok, saling mengkafirkan, membid'ahkan satu dengan yang lainnya, padahal dalam permasalahan yang memang di situ para ulama memiliki khilaf, para ulama ada khilaf dalam permasalahan-permasalahan tersebut. Inilah sebab perpecahannya orang-orang soleh dalam diri-diri mereka sendiri. Bukannya mereka itu memperbaiki keadaan umat, akan tetapi mereka malah yang merusak. Akhirnya orang-orang awam melihat bagaimana keadaan orang-orang soleh itu, mereka berpecah sehingga mereka tidak mau lagi mengikuti kita, karena mereka tahu kita saja sendiri sudah berpecah dalam permasalahan-permasalahan yang kecil. Kita sudah berpecah, saling berselisih satu dengan yang lainnya. In ajlil khilafi mas'alatin min masailid din, yang mana perselisihan perpecahan tersebut disebabkan adanya suatu permasalahan dalam fikih, yang mana permasalahan-permasalahan yang kecil, allati yaghtafir fiha al-khilaf, yang dibolehkan terjadinya khilaf pada permasalahan tersebut. Bukan dalam permasalahan manhaj, bukan dalam permasalahan manhaj atau aqidiyah atau permasalahan akidah. Kendai dalam permasalahan yang memang di situ ada khilaf, dia terlalu berlebihan, mereka terlalu keras dalam memahami, dalam mengambil suatu permasalahan sehingga sampai memutus hubungan antara saudaranya. Hadza huwal waqi', ini yang sering terjadi, kata muallif, kata syarih Syekh Utsaimin rahimahullah. Ini yang sering terjadi terutama di negeri yang mana di situ Islam belum kokoh. La siyama fil bilad allati lam yathbutu fiha al-islamu tamaman. Inilah yang sering terjadi, yaitu ahlul islah, orang-orang yang dianggap soleh, namun mereka itu berselisih sama mereka, bermusuhan, berpecah di antara mereka sendiri. Terutama mereka itu tinggal di negeri yang mana Islam itu belum kokoh, masih belum kuat Islam di negeri tersebut. Farubbama yata'adawna wa yatabaghaduna wa yatanaharun, sampai-sampai mereka itu bermusuhan, yata'adawun wa yatabaghadun, mereka membenci satu dengan yang lainnya, wa yatanaharun, gara-gara permasalahan khilaf yang kecil tadi, yang gampang, mereka yata'adawun, bermusuhan, yatabaghadun, membenci satu dengan yang lainnya, yatanaharun, memutus hubungan satu dengan yang lainnya, min ajli mas'alati raf'il yadaini fis shalah, cuman gara-gara suatu masalah raf'ul yadain, yaitu permasalahan mengangkat kedua tangan setelah sholat, yaitu setelah tasyahud awal. Setelah tasyahud awal para ulama berselisih apakah setelah tasyahud awal kemudian berdiri masuk rakaat ketiga atau rakaat keempat setelah tasyahud awal berdiri. Para ulama berselisih apakah mengangkat tangannya ketika berdiri, yaitu takbir sambil mengangkat tangan, atau tidak. Di sini para ulama berselisih dan semua memiliki dalil. Cuman gara-gara permasalahan khilaf yang seperti ini, kata muallif, mereka bermusuhan. Padahal sama-sama ada dalilnya, sama-sama khilaf yang memiliki dalil masing-masing. Mereka berselisih, mereka berpecah, saling membenci, memutus hubungan satu dengan yang lainnya. Cuman gara-gara masalah mengangkat tangan dalam ketika bangun dari tasyahud awal. Wa aqra' alaikum qissatan waqa'at li shakhsiyan fi Mina, kata Syekh Utsaimin, dan saya akan mengkisahkan sebuah cerita, sebuah kisah yang terjadi, yang saya rasakan sendiri waktu itu di Mina. Fi minni, bukan Mina, fi minni, waqa'at li shakhsiyan fi minni, yang saya rasakan sendiri. Di yaumi minal ayyam atali mudir at-taw'iyah bi ta'ifatain min afriqiya min ifriqiya tukaffir ihdahuma al-ukhra. Walif akan menceritakan, di suatu hari datang seorang mudir, datang seorang ketua pendidikan atau ayah, ketua pendidikan mudir atau ayah, kepala sekolah pendidikan, dan membawa dua orang, dan membawa dua orang yang saling bermusuh, yang bermusuhan satu dengan yang lainnya, dibawa dan didudukkan di hadapan Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu dari orang Afrika. Tukafir ihdahuma al-ukhra, salah satunya mengkafirkan yang lainnya, ini mengkafirkan yang ini, dan sebaliknya ini juga mengkafirkan yang satunya, dan didudukkan. Kemudian orang itu dibawa oleh kepala sekolah, ketua pendidikan di tempat tersebut, dan didudukkan orang itu di hadapan Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala. Mereka mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Kemudian Syaikh Utsaimin bertanya, alamadha, permasalahan apa, gara-gara apa kalian sampai menjadi seperti ini, mengkafirkan satu dengan yang lainnya, padahal masih sama-sama muslim. Qala, gara-gara, kata mudir tersebut, kata mudir tauiyah, yaitu ketua pendidikan itu, mengatakan, ihdahuma taqul as-sunnah fil qiyam ay yadha' al-musalli yadayhi ala sadrih, wal-ukhra taqul as-sunnah ay yutlaq al-yadain. Gara-gara permasalahan menaruh tangan ketika berdiri sholat, itu ketika sedekat sholat, tangannya ditaruh di dada atau di mana. Dalam permasalahan yang seperti ini, dia sampai mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Di sini saya ingin menjelaskan, gara-gara permasalahan yang kecil itu sampai mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Yang satu mengatakan yang sunnah ketika seorang sedang melakukan sholat, meletakkan kedua tangannya bersedekap di dadanya, tangannya harus ditaruh di dadanya. Ini pendapat orang yang pertama. Pendapat orang yang kedua beda lagi, wal ukhra taqul, dan yang kedua mengatakan as-sunnah ayutlaq al-yadain, tidak seperti itu. Yang sunnah, yang benar adalah bebas, bisa ditaruh di mana saja, bisa di dada, bisa di perut, bisa di mana saja, yang penting dia bersedekap, boleh ditaruh di mana saja tangan itu, tidak mesti harus di dada. Dalam permasalahan yang seperti ini, dia mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Masyaallah, wa hadhil mas'alah far'iyyah, padahal permasalahan ini adalah permasalahan yang far'iyyah, cabang permasalahan fikih, yang mana ulama juga berselisih antara permasalahan tersebut. Laisat minal usul, bukanlah permasalahan yang usul, permasalahan utama, permasalahan yang landasan, akan dari permasalahan yang cabang saja. Mereka mengatakan qalula, satu mengatakan tidak, ini permasalahan yang penting. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci akan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Mereka membawa dalil ini, dan dengan itu mereka mengkafirkan saudaranya tersebut, karena yang sunnah seperti ini. Kata orang pertama, yang sunnah seperti ini, ditaruh tangannya di dada. Man raghiba an sunnati, maka barang siapa yang tidak melakukan, membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golongan kami. Inilah dalil yang dibawa oleh orang itu, sehingga dia mengkafirkan saudaranya. Wahada kufrun tabarra minhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan falaisa minni, lafadz falaisa minni bukanlah dari golonganku. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak melakukan sunnah, tidak mengikuti sunnah, ini kufur, kata orang tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam tabarra, berlepas diri dari mereka. Fabina'an ala hadzal faham al-fasid kaffarat ihdahuma al-ukhra, dengan alasan, dengan landasan ini, dengan dalil tersebut, mereka megang dalil itu, dan ala hadzal faham, dan pemahaman mereka yang salah yang seperti ini, kaffarat ihdahuma al-ukhra, mereka saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Inilah kisah yang terjadi, yang pernah di saksikan langsung oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah. Dalam permasalahan yang kecil, ahlu sunnah atau orang muslim yang dianggap orang yang ahlul islah, orang yang bisa memperbaiki, orang-orang yang soleh bisa memperbaiki keadaan tersebut, namun mereka sendiri malah justru berselisih, berpecah belah sesama mereka. Fal muhim anna ba'du ahlul islah fil bilad allati laysa mimma qawiya fiha al-islam yubadja wa yufassaf ba'duhum ba'dan. Intinya, kata Syaikh Utsaimin, di sana ada sebagian orang-orang yang dianggap sebagai orang yang saleh, ahlul islah di suatu daerah yang mana tempat di daerah yang Islam itu belum kuat di negeri tersebut, ahlul islah itu mereka saling mentabdi', saling membid'ahkan satu dengan yang lainnya, ifasad, saling memfasikkan, memfonis fasik satu dengan yang lainnya. Walau anna, demikianlah yang terjadi di sebagian tempat, yaitu ahlul islah mereka saling memfasikkan satu dengan yang lainnya, memfonis orang ini fasik, orang ini tidak sesuai sunnah, orang ini bid'ah, gara-gara permasalahan yang tidak seberapa, yang memang di situ boleh adanya khilaf. Kemudian mu'alif menganjurkan, walau annahum ittafaqu, dan jikalau mereka itu mau bersatu, bersatu ittafaqu, wa idza ikhtalafu ittasa'at suduruhum lima yasughu fihi al-ikhtilaf, dan jika mereka berselisih dan jika mereka ada suatu permasalahan yang diperselisihkan, ada khilaf di antara mereka, ittasa'at suduruhum, lapang dada-dada mereka, lapang hati mereka, karena khilaf yang terjadi itu dalam permasalahan yang dibolehkan. Inilah yang seharusnya kita tetap berukhuwah, bersatu, saling menjalin hubungan antara kita dengan baik. Dan jika kita memang berbeda pendapat dengan saudara kita berpendapat A dan yang kita berpendapat B, dalam permasalahan yang memang di situ ada khilaf para ulama, kita saat sudurahum, lapang dada-dada mereka, lapang dada-dada kita dalam permasalahan khilaf tersebut. Wa kanu yadan wahidan, dan mereka terus menjaga ukhuwah ini, menjalin ukhuwah ini, yadan wahidan, seperti satu tangan kompak menjalin ukhuwah. La salahat al ummah, maka tentu jika keadaan ahlul islah, keadaan orang-orang yang soleh, keadaan yang seperti ini, tentu akan membaik ummah, tentu umat ini akan menjadi baik karena adanya mereka. Jika mereka terus bersatu, mereka berdakwah, jika mereka saling berselisih, perselisihan tersebut tidak masuk ke dalam hati mereka, cuman karena semua berpegang dengan dalil, lapang dada mereka, dan mereka terus menjalin hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka la salahat al ummah, maka tentu umat, masyarakat akan menjadi baik pula. Akan tapi sebaliknya, jika orang-orang ahlul islah, orang-orang saleh itu, mereka sudah berselisih sama mereka, saling bermusuhan satu dengan yang lainnya, kemudian orang-orang awam, lakin idza ra'atil ummah, orang-orang awam melihat bahwa orang-orang yang saleh itu, yang dianggap baik mereka, yang dianggap istiqomah, yang dianggap baik mereka itu saling berselisih bainahum, saling berselisih di antara mereka, saling dengki dan saling berpecah di antara mereka dalam permasalahan-permasalahan yang kecil, fasatadrib sufuhan, maka tentu hal ini akan membingungkan orang-orang awam, orang-orang masyarakat, melihat keadaan ahlu sunnah, melihat keadaan orang-orang yang dianggap soleh, tampilannya soleh, namun sama mereka saja sudah berselisih, maka orang-orang awam itu akan tadrib sufuhan, yaitu membingungkan keadaan mereka, bingung mereka melihat keadaan kita yang seperti ini. Wa amma indahum min khairin wa huda, dan mereka tidak mau lagi menerima al khair wal huda tersebut, disebabkan melihat keadaan orang-orang yang saleh tersebut berpecah belah. Bal yumkin ayyahdus rukus wa nukus wa hadza ma hadatsu wal iyad billah, dan bahkan bisa jadi akan terjadi kerusakan dan memperparah keadaan orang-orang awam tersebut, makin parah keadaannya, tidak mau lagi menerima kebaikan, tidak mau didakwahi dengan kita, tidak mau menerima dakwah lagi, maka ini keadaan yang seperti ini akan merusak dan memperparah keadaan, gara-gara mereka melihat keadaan orang-orang yang saleh tersebut saling berpecah, saling bermusuhan antara mereka. Dan inilah yang sering terjadi, kata mu'alif wal a'yadu billah, dan inilah kenyataannya yang terjadi, wal a'yadu billah. Fatar syab yadkhulu fil istiqamah ala anna ad-din khairun wa huda wa insirah sadri wa qalbin mutmain, thumma yara ma yara min al-mustaqimin min ikhlafin haddin wa shahna'in wa baghdha'in fayatruk al-istiqamah. Fatar syab, maka melihat ada seorang pemuda yang ingin istiqamah di atas agamanya, ingin mendapatkan kebaikan, ingin mendapatkan al-huda, dan ingin lapang dadanya dan tenang hatinya, yaitu mengikuti kita, bersama kita sudah masuk, sudah mau menerima dakwah kita karena dia menginginkan kebaikan. Kemudian ketika orang tersebut melihat apa yang terjadi di antara kita sendiri, jadi perpecahan yang tajam dan permusuhan serta kebencian satu dengan yang lainnya, fayatrukal istiqomah, dengan sebab itu mereka, dengan sebab itu orang tadi meninggalkan istiqomahnya, dia meninggalkan apa yang baru saja dia pegang, dia tinggalkan lagi. Li'annahu ma wajada ma yatlubuh, karena dia tidak mendapatkan apa yang dicarinya, bahkan sebaliknya, yang dicari adalah ketenangan hatinya, yang dicari adalah al-khairul huda, namun dia melihat keadaan ahlus shalah itu mereka berpecah, bermusuhan satu dengan yang lainnya, sehingga dia tidak mendapatkan apa yang dicarinya tersebut, dan tidak istiqomah lagi orang-orang itu dikarenakan melihat keadaan ahlus shalah itu. Walhasil anil hijrah min biladil kufr laysat kal hijrah min biladil fisq. Intinya, alhasil, khulasahnya, bahwa hijrah dari negeri yang kafir tidak sama hukumnya seperti hijrah dari negeri yang fasik. Fayuqalu al-insan, maka kita katakan kepada orang yang tinggal di negeri yang fasik tersebut, kita katakan kepada orang yang tinggal di negeri yang fasik, isbir wahtasib wala siyama in kunta muslihan. Isbir, sabarlah dan berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih terkhusus jika engkau adalah orang yang musleh, orang yang memperbaiki keadaan di negeri tersebut. Dan kita katakan juga kepada orang itu, innal hijrata fi haqqika haram, bahwa hijrah bagi kamu hukumnya adalah haram, karena perginya kamu dari negeri ini bisa memperparah keadaan negeri tersebut, tidak adanya orang yang memperbaiki keadaan itu, negeri itu. Demikianlah kita telah selesai dari pembahasan hadis yang pertama dari Syarah Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala. Dan alangkah baiknya jika seluruh hadis-hadis yang kita pelajari ini kita hafal dari hadis yang pertama, terus dengan ini insyaallah kita bisa menghafal hadis al-arba'in an-nawawiyah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.